ketaatan lisan, ketaatan hati, ketaatan dengan anggota badan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa bitarki al-manhiyati kulliha, dan juga dengan meninggalkan seluruh larangan, larangan yang berkaitan dengan lisan, larangan yang berkaitan dengan anggota tubuh, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, kemaluan, perut, dan yang lain-lain. Ya. Dan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan hati. Ya. Tidak terima dengan keputusan Allah, su'udzon dengan orang lain, kemudian apa namanya, hasad, tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya larangan-larangan yang kaitannya dengan hati. Jadi istiqomah itu seperti itu. Fa'al istiqomah huwa, berarti istiqomah ya adalah berdiri di atas agama ini seluruhnya, dan ini berat. Makanya kemarin pernah atau telah disinggung bahwa semaksimal apapun usaha kita untuk melakukan keistiqomahan, pasti akan ada kurangnya, akan ada ketergelinciran sedikit ataupun banyak, dekat ataupun jauh. Kepleset ning aduh. Berarti apa? Sekil. Naudzubillah min dzalik. Jadi terpeleset tapi terpelesetnya jauh. Atau terpeleset tapi dekat saja. Atau memang sengaja belok. Entah belok dekat ataupun jauh. Karena godaan, karena gangguan, karena iming-iming dan seterusnya. Maka berat memang. Berat. Apalagi yang namanya jalan istiqomah itu jalan yang penuh dengan aral yang melintang di jalan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan rintangan, halangan, tidak enak. Sementara jalan-jalan yang di samping istiqomah itu, samping keistiqomahan, itu adalah jalan yang kelihatan enak, kelihatan nyaman, kelihatan bebas, dan seterusnya. Sama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat, hujibatil jannah bil makarih, wa hujibatin naru bisyahawat. Jalan menuju surga itu ditutup ya dengan penuh rintangan, dengan penuh kesulitan. Nah, kalau dalam ayat yang lain itu jalannya itu falak tahamal aqabah, kalian akan meniti apa, kesulitan. Sementara jalan menuju surga, menuju neraka, jadi jalan menuju surga itu penuh dengan rintangan, hujibatil jannah bil makarih. Contoh kehidupan gampang ya, pingin suke sing halal ya harus dengan usaha yang maksimal. Jaga toko mulai dari jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Itu kalau yang halal, ini contoh gampang ya. Tapi kalau yang tidak halal, buka toko jam 2 malam saja udah kaya. Tapi tokonya orang yang dibuka jam 2 malam, jam 3 malam, dongkel. Singkat. Ya, akan tapi dosa. Seperti itu. Pemuda-pemudi juga begitu. Kalau hanya sekedar apa? etok men pacaran jari ini. Ya, enggak ada beban, enggak ada apa. Ini coba menuju pernikahan. Itu yang lagi pacaran-pacaran misalnya. Tawari aja langsung. Mas, ini suaminya istri atau bukan? Bukan. Dah, sekarang gini aja. Minta nomor HP orang tuanya. Mbak juga minta HP nomor HP orang tuanya. Kami lobikan untuk nikah sekarang juga. Ini Pak Pengulu sama saya sudah. Wah. Itu kira-kira mau enggak itu? Banyak yang enggak mau. Ya, banyak yang tidak mau, belum siap Mas, ini kan baru cuma apa? Kenalan saja. Karena mereka sudah jalan namanya nikah itu di sini sudah apa? Mabut. Mendingan pacaran daripada nikah dengan berbagai alasan. Ya. Yang jelas itulah jalan menuju neraka. Hujibat bisyahawat, dipenuhi dengan syahwat, perkara-perkara yang enak, perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang tidak menyusahkan. Itu maka jalan istiqomah berat. Istiqomah itu sangat sangat berat. Ya, al istiqomah sangat sangat berat. Maka tidak heran bahwa dalam ayat berikutnya nanti kita akan mempelajari betapa besarnya pahala orang yang apa? Berlaku istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, keluarga kita, kaum muslimin adalah orang-orang yang berlaku istiqomah. Allahumma amin. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Kemarin kan sudah kita singgung ya, ayat fastaqim kama umirta. Kemudian sekarang ayat yang kedua. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, ya, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka berlaku istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun secara berduyun-duyun kepada mereka para malaikat, alla takhafu, dan mereka mengatakan, malaikat itu mengatakan kepada orang tadi, orang yang berkata Rabbunallah thumastaqamu, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih, wa abshiru bil jannah, dan terimalah kabar gembira bahwa kalian akan masuk surga. Masya Allah. Allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian malaikat berkata selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami ini adalah kekasih kalian, penolong kalian dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian wahai orang yang berkata Rabbunallah kemudian beristiqamah, mendapatkan surga yang di dalamnya apa saja yang kalian maui, ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta, bahkan Allah akan memberi lebih, ya, lebih dari sekedar yang diminta. Kata Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan di sisi kami ada mazid, ini tambahan. Kita minta apa, Allah akan berikan sesuai dengan yang kita minta, bahkan dilebihkan. Nuzulan, sebagai hidangan. Nuzulan, min ghafurin rahimin, dari zat yang maha pengampun dan maha memberi rahmat. Insyaallah ini adalah balasan, atau ayat ini secara garis besar adalah ayat yang menunjukkan balasan bagi orang-orang yang berlaku istiqomah, berlaku lurus dalam beragama, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan-larangannya. Baiklah, kita kembali dari surat ini, surat kita kembali ke awal ayat. Surat ini, surat atau ayat ini adalah ayat 33-32 di surat Fussilat. Di surat Fussilat Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ini mengatakan bahwasanya Allah itu Rabb dia. Rabb itu artinya adalah, orang itu mengatakan berarti Allah itu yang menciptakan dia. Allahu khaliqona, Allah lah yang menciptakan kami. Allah yang memberi rizki kepada kami. Allahu mudabbiruna, dan Allah yang mengatur seluruh kehidupan kami. Ini Allah yang menghidupkan kita, tentu yang mematikan. Allah memberi rizki, dan dia pula yang menahan. Dan Allah yang mengatur seluk-beluk kehidupan kita. Hari ini apa saja yang kita kerjakan, besok apa yang kita kerjakan, berapa rizki yang kita dapatkan di hari ini, berapa kebahagiaan yang kita rasakan di hari ini, ada kesusahankah yang kita rasakan di hari ini, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu meyakini Allah pencipta, Allah itulah yang memberi rizki, Allahu Khaliq, Al-Khaliqur Razik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrif fi hadzal kaun. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, yang berkuasa penuh untuk mengatur terjadinya apapun di alam ini. Angin kencang yang tadi sore kita apa? Kita rasakan. Itu sebagai bentuk ujian bagi manusia. Ujiannya apa? Ora iso metu-metu, ono angin kencang. Kemudian akhirnya listriknya apa? Mati. Apalagi? Dan yang lain-lain ya, pohon tumbang. Kita diuji ngresulah ataukah justru dikir kepada Allah. Lihat pohon tumbang, sebagian orang ngresulah. Ngresulah itu apa ya? Muni-muni gitu ya. Wah, John angel tenan, ndak tak ngetoki, ndak tak ini. Kalau orang yang ingat Allah, subhanallah, betapa agung kekuatan, betapa besar kekuatan Allah. Pohon segede ini aja ambruk, masya Allah. Dan Allah itu memilih yang ambruk mana, yang enggak yang mana. Banyak pohon yang lebih kecil enggak ambruk, tapi banyak pohon yang besar yang kelihatan kokoh malah ambruk. Itu betul-betul menunjukkan kekuasaan Allah. Banyak rumah yang mungkin megah ya ambruk, bahkan mungkin tercabut dari fondasinya. Sing omahe apa? Kayu. Payone apa? Seng. Pakune pada apa? Copot. Ndak ambruk. Ya, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk menguji kita sebetulnya. Karena kehidupan itu adalah ujian. Kalau Raja Sulaiman dan Nabiullah Sulaiman ketika apa namanya? Melihat kenikmatan yang sedemikian besar di hadapan dia, dia sadar bahwasanya itu adalah ujian. Ashkuru am akfur. Ini semua adalah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Dan kehidupan itu begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Jadi ini ujian, ujian kehidupan. Jadi Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita. Makanya kalau cari rizki itu ya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Carilah rizq, ya, rizki di sisi Allah. Dan beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi cari rezeki itu bukan dengan cara ngutuyul. Ya. Cari rezeki itu adalah dengan cara yang halal dan meluruskan ibadah kita. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu. Sembahlah Allah semata, jangan kok malah nyembah apa? Tuyul. Loh, Ustaz cuma ngangu, Ustaz. Kita ngangu itu berarti sudah, kalau ngangu tuyul loh. Beda kalau ngangu yang lain. Ya. Ngangu tuyul, ngangu jin itu kita sudah menghamba kepada dia. Kenapa? Kita harus sajen. Ya. Harus memberikan makanan kepada dia, harus mengorbankan sesuatu untuk dia, begitu. Enggak tahu ada yang pengalaman ngangu tuyul enggak dan sudah bertobat. Kalaupun ada yang pengalaman, mudah-mudahan sudah apa? Sudah bertaubat. Ada yang sudah pernah ngengu kuntilanak, sundel bolong, sing dingu kok tuyul gitu ya, bukan yang lainnya. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita ya semua dari apa namanya akidah-akidah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kemudian dia mengatakan Rabbunallah. Nah, orang yang sudah sadar bahwa Rabb dia itu adalah Allah, semestinya ini loh, semestinya konsekuensinya dia hanya menyembah Allah. Jadi orang yang yakin bahwasanya Rabb dia adalah Allah, yang menciptakan dia itu Allah, yang memberi rizki dia itu adalah Allah, yang mengatur kehidupan dia adalah Allah, maka sudah semestinya dia itu hanya beribadah kepada Allah. Makanya sebuah kesalahan besar ketika orang sudah sadar bahwasanya Allah yang menciptakan kita, tapi kok masih ngambil sesembahan selain Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya, dosa apa yang paling besar, madzambu a'zam, dosa apa yang paling besar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah ketika engkau sudah sadar bahwa Allah itu yang menciptakanmu, tapi kau membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Jadi sebetulnya orang yang sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah pencipta dia, itu konsekuensinya akal dia pun akan mendorong kepada apa? Mengesakan Allah. Makanya di sini orang yang mengatakan Rabbunallah itu bukan hanya sekedar apa? Ucapan. Ya Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah, tapi masih apa? Masih beribadah kepada selain Allah. Ada sesembahan-sembahan selain Allah enggak? Ini orang yang begitu mengucapkan Rabbunallah, dia itu betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Jadi secara akal orang yang tahu bahwasanya yang menciptakan bumi itu Allah, yang menciptakan langit itu Allah, yang menciptakan gunung itu Allah, semua ini dibentangkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ya, kalau tidak salah, di awal-awal surat Al-Baqarah, perintah pertama di dalam Al-Quran, perintah pertama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu, lanjut, u'budu, ya, itu perintah pertama, wahai sekalian manusia, u'budu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, u'budu. Jadi kalau tidak salah sahabat Ibnu Abbas mengatakan setiap ada lafaz u'budu, beribadahlah kalian kepada Allah, artinya adalah wahiduhu, esakan dia. Kalau ada lafaz-lafaz u'budu, artinya adalah wahiduhu, esakan Allah. Kita ulangi ayat itu. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi. Wahai manusia semuanya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kepada Rabb kalian. Siapa tadi Rabb tadi? Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Lanjut ayatnya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda. Lihat. Allah menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Yaitu yang telah menjadikan bumi ini hamparan bagi kalian, penak berjalan, bisa berjalan tegak, bisa bangun rumah, masya Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wassamaa binaa, dan langit itu sebuah bangunan yang tinggi. Nek melaku ra kejedut, ya, numpak motor mabur enggak nabrak langit itu. Bina wassamaa binaa wa anzala minas samaa'i maa, dan telah menurunkan hujan dari langit. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah menumbuhkan dengan hujan itu buah-buahan. Hujannya sama tapi rasa buahnya berbeda. Beda. Sing iki kecut, sing iki metu legi, sing iki metu sepet, sing legi ana sepete degan. Ya, dan seterusnya masya Allah. Yang ini pahit itu dari satu air hujan yang sama. Nuskikum mimma'in wahid. Dikucuri dengan satu air yang sama, tapi keluarnya manis. Sini kecut, sini manis ada wanginya, yang sini wangi tapi apa? Pahit, dan seterusnya masya Allah. Nah Allah terangkan kebesaran-kebesarannya. Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, Allah yang menghamparkan bumi, Allah yang meninggikan langit, Allah yang turunkan hujan. Ini Rabb, namanya Rabb ini. U'budu Rabbakum, Rabbakum. Rabb itu yaitu yang menciptakan kita. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasa wa sama'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Tuh Rabb kalian. Kalau sudah kita kenal itu Rabb, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian itu membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kalian tahu, yang ngatur gunung itu Allah, yang ngatur langit itu Allah, yang ngatur laut itu Allah, yang ngatur dataran ini Allah, kapan gempa terjadi itu Allah, kapan gunung meletus itu Allah, kapan hujan turun dengan derasnya itu Allah, yang mengirim angin ini adalah Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kita ini membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Kalau kita sudah tahu yang mengatur itu semuanya Allah. Jadi kata-kata Rabbuna di sini mboten gampil, Bapak-bapak. Kata-kata ini adalah yang muncul dengan dasar keyakinan yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan apa? Rabbunallah. Tapi ucapan yang keluar dari keyakinan yang mantap. Bahwa dialah yang menciptakan aku dan aku tidak akan menyekutukannya. Itu. Tapi kalau kita masih menyekut, waliyadubillah. Kalau, bukan kita ya. Kalau ada misalnya orang yang, mudah-mudahan kita tidak termasuk, Allahumma amin. Kalau masih ada orang yang menyekutukan Allah, kemudian kita tanya, sebetulnya Rabb panjenengan iku sinten to? Nggih Allah, Rabbunallah. Ini berarti ucapan yang belum berdasar keluar dari apa? Keyakinan yang benar. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ucapan di sini itu ucapan yang muncul dari keyakinan yang benar. Jadi keyakinan yang bahwa Allah semata-mata yang menciptakan saya, hanya Allah yang menciptakan seluruh manusia, Allah yang memberi rizki saya dan juga seluruh manusia, Allah yang mengatur kehidupan saya dan seluruh kehidupan manusia, dan dialah sesembahanku satu-satunya. Ini makna yang terkandung dalam apa? Qalu Rabbunallah. Kemudian setelah itu baru dia mengatakan thumma, kemudian setelah itu baru dia beristiqomah. Thummastaqamu. Kemudian dia beristiqomah di atas akidahnya yang lurus dan beristiqomah dengan menjalankan seluruh perintah agama, beristiqomah meninggalkan seluruh larangan agama. Inilah nanti yang akan turun kepadanya malaikat. Kepada dia tatkala dalam kesulitan-kesulitan, dalam peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang menghimpit kehidupan kita. Tatanazzalu alaihimul malaika. Dan di antara kondisi yang sulit adalah kondisi kematian. Mereka akan turun untuk menghibur orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah. Apa yang mereka ucapkan para malaikat? Alla takhafu. Jangan kalian takut. Dan jangan kalian sedih. Ada dua hal nih. Jangan takut, jangan sedih. Nanti ditambah lagi wa absiru. Jangan takut. Arti jangan takut itu apa? La takhafu ala mastaqbaltum minal umuri. Jadi jangan takut terhadap masa depanmu. Kalau dalam masalah kematian ya, jangan takut menghadapi kematian. Ya. Dan jangan takut nanti ketika engkau menghadap Allah dalam peradilan, enggak usah takut. Enggak usah takut ketika meniti apa? As-sirat. Tidak usah takut. La takhafu. Ini hiburan dari siapa? Malaikat. Dan malaikat itu menghibur bukan hanya sekedar menghibur. Dia menghibur tentunya dengan perintah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut menghadapi kematian. Jangan takut menghadapi kesulitan kalian. Jangan takut menghadapi apa? Kurang berapa? Bunyi tadi apa kepencet? Nggak usah takut, kita lanjutkan ya. Jangan takut menghadapi kematian, jangan takut menghadapi apa tadi, mahsyar, jangan takut menghadapi as-sirat dan seterusnya. Jangan takut menghadapi peradilan. Allah takhafu. Dan mereka ini menghibur tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak turun dengan sendirinya sak karepe dhewe itu ndak. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu adalah makhluk yang taat sekali pada Allah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sifat malaikat. Ya, la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini tentang jangan takut. Adapun jangan sedih. Apa arti jangan sedih? Adalah jangan sedih terhadap apa yang telah kau tinggalkan. Seorang mau bepergian jauh, ninggal rumah, khawatir atau enggak? Sedikit banyak khawatir. Di sana yang punya istri ada istrinya. Kemudian di sana ada yang punya istri ada istrinya. Kemudian yang di sana ada istri ada istrinya. Kok tiga kali nyebutnya. Di sana ada anaknya, di sana ada ibunya, di sana ada bapaknya. Kita mau ninggalkan itu rasanya gimana? Sedih. Apalagi ini perjalanan yang jauh. Dia teringat anak-anaknya, teringat istri-istrinya. Itu perjalanan kematian. La tahzanu, enggak usah takut. Kami yang akan menolong urusanmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa orang mati kelingan keluarga? Wallahu alam ya. Yang jelas ada kisah-kisah bahwa orang yang, atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah mati itu masih teringat pada kehidupan dunia. Kayak orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu minta pada Allah untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia. Ben ngapa? Ben mati maning. Jadi pingin hidup lagi bukan kok dipanjangkan apa? Umurnya. Tapi supaya bisa apa? Mati syahid lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lima yara minal karamah." Karena orang tadi melihat betapa mulianya orang yang mati syahid. Jadi pingin hidup di dunia kembali, kemudian dimatikan lagi dalam kondisi apa? Syahid lagi. Nah, berarti kan dia ingat kehidupan dunia. Ada. Wallahu alam. Dan masalah-masalah yang lain, ya, masalah-masalah yang lain. Ya, yang jelas ya ketika dalam peradilan itu juga ingat ya. Kita pernah melakukan apa besok di mahsyar, di mauqif, di pengadilan yang besar. Kita pernah melakukan apa itu ditanyakan oleh Allah satu persatu. Seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian percakapan-percakapan ahlul jannah yang menunjukkan bahwasanya mereka ingat tentang kehidupan di dunia. Inna kunna fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wasqana min adzabis samum dan seterusnya. Itu percakapan-percakapan ahlul jannah yang menunjukkan mereka ingat akan kehidupan di dunia. Nah, ketika orang yang menjelang mati dihibur oleh malaikat, la tahzanu, enggak usah sedih. Anak-anak yang kau tinggalkan, istri yang kau tinggalkan, harta yang kau tinggalkan, kami yang akan menjaga. La tahzanu, jangan sedih. Pekerjaan yang belum selesai, yang namanya kematian ujug-ujug kan, ujug-ujug orang ngerti. Udah punya proyek, tapi apa? Iya, ini ada kisah nyata. Ada satu keluarga itu kontrak di sebuah rumah. Kontrak di sebuah rumah. Allah takdirkan kepala rumah tangganya meninggal. Ya, meninggal. Kemudian yang punya rumah datang nuntut bahwasanya kontrak kalian sudah habis. Padahal harta mereka saat itu apa? Mepet. Mau pindah kemana gitu. Tapi keluarganya ingat, kalau enggak salah kontraknya sudah diperbaharui. Jadi bukan habis masanya, masih ada perpanjangan. Dan itu ada perjanjiannya. Tapi yang punya rumah ini ngeyel, enggak ada perjanjiannya. Bohong. Dia berusaha membohongi para pengontraknya. Akhirnya subhanallah, mereka bingung. Dalam kondisi bingung seperti itu, pas saatnya tidur mereka ngimpi. Ini gimana caranya, wallahu ta'ala alam. Allah yang maha kuasa. Mimpi didatangi oleh bapak mereka yang sudah meninggal. Kalau dalam pembahasan apa namanya, pembahasan masalah mimpi, memang terkadang Allah izinkan ruh-ruh orang yang saleh untuk mendatangi orang yang hidup. Tentu dengan izin Allah, orang sakarepe dhewe. Mboten sakersane piyambak. Diizinkan Allah. Datang dia. Didatangi bapaknya, mimpi dalam mimpi itu. Ketemu dengan bapaknya. Di dalam mimpi itu, bapaknya itu bilang, "Perjanjian yang ada yang baru itu saya letakkan di buku di dalam sampul." Jadi bukan dalam halaman buku, tapi di dalam sampul ini. Di dalam sampul. Itu kan tidak sembarangan orang apa? Tahu. Akhirnya mereka terbangun. Yang mimpi tidak cuma satu. Kumpul mereka. "Saya tadi malam mimpi." "Mimpi apa?" "Begini, begini." "Loh, saya juga persis." Akhirnya buku itu dibuka. Diambil buku itu. Bukunya ditunjukkan, buku ini. Akhirnya betul. Sampulnya dibuka, ternyata surat perjanjiannya di situ. Ini salah satu kisah nyata. Kemudian setelah itu ditunjukkan pada pemilik rumah yang berusaha membohongi mereka. Allah tolong. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan tentu banyak di kalangan sahabat juga ada mimpi yang nyata seperti itu. Tapi saya lupa nasnya. Jadi la tahzanu, jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan terimalah kabar gembira dengan surga. Absyir, kabar gembira, itu adalah kabar yang menyenangkan hati. Dan tentu setiap kita senang kalau menjadi penduduk surga. Itu namanya kabar gembira. Absyiru, terimalah kabar gembira. Apa kabar gembiranya surga? Jadi orang yang mengatakan Rabbunallah, kemudian dia beristiqamah, maka dia dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam apa? Surga. Wallahu ta'ala a'lam bih as-shawab. Mungkin sampai di sini dulu potongan ayat ini. Nanti insyaallah kalau masih ada yang perlu kita bahas, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Inilah diantara keutamaan apa? Al-istiqamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin orang-orang yang istiqamah dan diberi balasan yang besar, yaitu surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, berilah kami surga. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.